Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain Al-Ma'ruf bil-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih di dalam bab Fil-Amr bil-Muhafadah ala sunnah wa adabiha, dan pada pembahasan hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk kepada hadis ini tentang wasiat-wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah sebelumnya beliau menyampaikan beberapa wejangan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku berwasiat kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita bahas poin yang pertama ini tentang wasiat ketakwaan. Maka insyaallah ta'ala di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku juga mewasiatkan kepada kalian as-sam'u wa ta'ah tentang masalah mendengar dan taat. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Ini maksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam wasiatnya ini, ay as-sam'u wa ta'atu li waliyil umur. Mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Wa in, meskipun itu, ta'ammara, memerintah kepada kalian dengan jalan yang salah. Ta'ammara adalah usaha untuk seorang itu merebut kekuasaan, entah dengan pemberontakan, pengkhianatan, atau yang lainnya. Intinya dengan cara apapun itu, orang tersebut akhirnya menjadi seorang wali, seorang waliul amr, seorang pemimpin atas kaum muslimin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, as-sam'u wa ta'ah itu, mendengar dan taat itu wajib, meskipun memerintah atas kalian dengan jalan yang salah, abdun habasyyun, seorang budak Habasyah, budak hitam dari Ethiopia. Ini penekanan yang berikutnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kedudukan budak, kita sama tahu hukumnya di dalam Islam. Dia dimiliki, bisa diperjualbelikan, dan di bawah kuasa dari pemiliknya. Maka posisinya budak itu seperti layaknya barang yang kita punya. Dia tidak seposisi dengan manusia merdeka. Hukumnya di dalam Islam pun dipisah. Akan tetapi jika budak ini yang tadinya berstatus sama seperti barang, kemudian merebut kekuasaan dan dia menjadi pemimpin tertinggi, dia tetap wajib untuk didengar dan ditaati. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, man ya'ish minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian para sahabat, ya'ish minkum maksudnya adalah ya'ish ba'da Nabi alaihi salatu wasallam atau yutalu umruhu. Di antara para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, fa sayara ikhtilafan katsira. Maka dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak di tengah-tengah manusia. Ini wasiat Nabi kepada para sahabat. Demikian. Lantas bagaimana nanti kalau itu diarahkan kepada kita? Maka kita layak untuk mengambil pelajaran pada poin yang kedua ini dengan benar, supaya kita tidak salah bersikap terhadap penguasa Muslim. Ya Allah, khotofillah rahimani wa rahimakumullah. Ini bagian yang kedua dari wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, mendengar dan taat kepada pemimpin Muslim siapapun dia dan dengan cara apapun dia mendapatkan kekuasaan itu. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjelaskan posisi wilayah yang mana, posisi kepemimpinan yang mana yang harus kita taati. Kata beliau rahimahullah, sawa'un kanat imaratuhu 'ammah karra'isil a'la fid daulah aw khassah ka amiril buldah au amiri qabilah wa ma asbah dzalik. Yang dimaksud pemimpin oleh Nabi alaihi salatu wasallam di sini mencakup yang pertama, pemimpin umum, yaitu pemimpin tertinggi di sebuah negara, tempat dia tinggal, tempat seorang muslim itu tinggal, pemimpin tertingginya. Ini disebut dengan ra'isul a'la atau imamul a'zham. Au khassah, atau yang kedua, kepemimpinan yang sifatnya lebih kecil, sekupnya lebih kecil, di bawah dari imamul a'zham, ra'isul baldah, pemimpin buldah. Buldah biasa diterjemahkan negeri, tapi maksudnya adalah yang di bawah dari negara, berarti provinsi masuk di dalamnya, gubernur masuk di dalamnya, wali kota masuk di dalamnya, bahkan pada sekup yang terkecil RT RW pun masuk di dalamnya. Ini menurut Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Intinya, ketika di satu lingkup masyarakat ada pemimpinnya dan itu sah teranggap kepemimpinannya, kekuasaannya, maka dialah imam yang harus ditaati. Ini poin yang pertama terlebih dahulu. Tayyib. Waqad akhta'a man dhanna anna qawlahu wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyyun annal murada bihim al-umara alladhina dunal waliyil a'zham. Ada beberapa orang yang salah memahami hadis ini pada lafaz in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyyun. Jika ada seorang budak Habasyah yang merebut kepemimpinan dengan jalan yang salah, lalu dia berhasil mendapatkan kursi kekuasaan, mereka mengatakan al-muradu bihim, yang dimaksud dengan contoh Nabi alaihi salatu wassalam, budak Habasyah tadi yang merebut kekuasaan lalu dia bisa berkuasa itu adalah al-umara alladzina dunal waliyil a'zham, yaitu pemimpin-pemimpin namun tingkatannya di bawah imamul a'zham, di bawah penguasa negeri, penguasa yang utama. Li'anna al-imarata fi syar'i tashmal al-imaratul uzma. Menurut beliau rahimahullah taala, penafsiran dari sebagian orang, pemahaman dari sebagian orang tadi membawa makna hadis ini adalah di bawah pemimpin utama. Jadi kalau sampai pemimpin utama itu tidak dipilih oleh ahlul halli wal aqd, kan seperti itu sistem kepemimpinan dalam Islam, untuk menentukan satu sultan dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Kalau pemimpin utama, imamul azam, harus dengan ahlul halli wal aqd, yaitu forum musyawarah khusus yang memang berhak untuk menentukan imam tertinggi kaum muslimin. Nah, hadis ini kata mereka yang dimaksud bukan imamul azam yang dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Kalau imamul azam harus mereka yang memilih ahlul halli wal aqd. Sehingga mereka membawa makna hadis ini kepada pemimpin-pemimpin yang di bawahnya. Gubernur yang membawahi satu apa namanya? Provinsi, atau yang lebih di bawahnya lagi. Intinya pembagian wilayah di bawah kuasa pemimpin utama. Nah, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yang seperti ini kurang tepat. Karena kata al-imarah, kekuasaan, fi syar'i, dalam tinjauan syariat, tashmalul imaratul uzma, atau tashmalu al-imaratul uzma, mencakup kekuasaan yang sifatnya utama. Wa madunaha ka imaratil buldan. Demikian juga yang di bawahnya. Demikian juga yang di bawahnya. Seterusnya semuanya masuk dalam kata al-imarah, kekuasaan. Bahkan kata beliau wal muqata'at wal qabail. Lebih-lebih lagi masuk juga di dalamnya adalah kelompok-kelompok kecil. Ini mungkin tidak tergambar di luar Arab, tapi di Arab bisa tergambar. Satu kabilah itu pasti ada kepala kabilahnya, gambarannya kepala sukunya. Nah, itu juga memiliki hak untuk ditaati sebagai pemimpin kabilah menurut beliau. Muqata'at, demikian juga syi'ib-syi'ib, apa namanya, persatuan dari beberapa kabilah, ada yang ditunjuk sebagai pemimpin utama dari kabilah-kabilah yang ada ini. Itu juga masuk di dalamnya, harus ditaati. Tayyib. Wa dalilu hadza annal muslimina mundu tawalla Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu kanu yusammuna al-khalifata amiral mu'minin. Dalil atas penjelasan beliau rahimahullah taala tadi, beliau mengatakan ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengambil alih kepemimpinan yang tadinya di masa Abu Bakar disebut dengan Khalifatul Rasul. Abu Bakar disebut dengan Khalifatul Rasul, khalifahnya Rasul, penggantinya Nabi. Tapi begitu zaman Umar, mereka menyebutnya tidak lagi khalifah. Mereka menyebut Umar ibn Khattab sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Ini ma'ruf di kitab-kitab sejarah. Umar ibn Khattab mulai pertama kali dipanggil dengan Amirul Mukminin. Fayaj'alunahu amiran wa hadza la syakka fihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kaum muslimin sepakat untuk menjadikan Umar ibn Khattab sebagai Amirul Mukminin, dan ini tidak diragukan. Tidak ada muslim yang mengingkarinya. Thumma yusamma aidan imaman. Kemudian juga ada yang menamakan beliau dengan sebutan imam, imamul muslimin. Sama artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya pemimpin kaum muslimin. Li'annahu sultan al-a'zam. Karena amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu memegang tampuk kepemimpinan utama yang membawahi semua daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi lihat, apakah para sahabat dan kaum muslimin ketika itu hanya murni mentaati Umar saja? Pada sam'u wa ta'ah ini, mendengar dan taat hanya pada Umar ibn al-Khattab saja? Tidak. Tapi kepada beliau dan semua bawahan beliau yang ditunjuk untuk mengurusi wilayah-wilayah yang tersebar tadi itu. Kan tidak hanya di Madinah yang dibawahi oleh Umar ibn al-Khattab, yang di Makkah pun masuk. Bahkan yang di Syam masuk, yang sudah dikuasai kaum muslimin. Sampai apa namanya, ekspansi Islam di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menyebar di sepertiga dunia. Nah, ini tidak semua di bawah pengaturan dari Umar. Beliau menunjuk fulan menjadi gubernur di sana, fulan menjadi gubernur di sana. Nah, ketaatan kaum muslimin apakah hanya murni kembali kepada Umar saja? Tidak, tapi juga kepada yang ditunjuk oleh Umar mengurusi wilayah-wilayah di sepertiga dunia itu tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Kemudian permasalahan yang berikutnya, itu tadi masalah definisi wilayah dan siapa yang disebut sebagai imam yang layak untuk ditaati. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wasam'u wa ta'ah hadza al-itlaq muqayyad. Lafaz mendengar dan taat yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di sini adalah lafaz yang mutlak tapi muqayyad. Sebagai pemahaman awal, mutlak dan muqayyad itu dua kata yang berlawanan di dalam ilmu usul. Mutlak adalah sebuah kalimat yang mencakup hukum secara umum. Muqayyad adalah sebuah kata yang menerangkan tentang hukum khusus yang keluar dari hukum umum tadi. Jadi ini mutlak. Ada satu kalimat kalau disebut mutlak, dia mencakup semua hal, banyak hal yang terkandung dalam kata itu. Tapi kalau muqayyad, dia hanya kembali kepada beberapa hal, sifatnya parsial saja. Tapi kata beliau rahimahullah, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada penguasa muslim, ini adalah mendengar dan taat sifatnya mutlak tapi juga muqayyad. Mutlak maksudnya itu umum, mencakup semua waliul amr, semua pemimpin negeri, baik imamul a'zam atau imam baldah atau juga imam qabilah atau imam maqati, semuanya. Tapi muqayyad, mereka terikat. Artinya apa? Mendengar dan taat itu tadi patuh kepada pemimpin kaum muslimin, kepada waliul amr, ini tidak serta-merta dibebaskan. Pada semua hal kita harus tunduk, harus taat, harus mendengar. Tidak. Tapi muqayyad, sifatnya terikat. Terikat dengan apa? Kata beliau rahimahullah ta'ala, muqayyadun bima qayyada bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dan taat kepada waliul amr, pemimpin kaum muslimin, itu muqayyad, terikat dengan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yaitu hadis Nabi alaihi salatu wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Patuhnya kita, mendengarnya kita, taatnya kita kepada penguasa kaum muslimin hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Maka hukum sebaliknya adalah perkara yang bukan ma'ruf, kita tidak wajib taat. Kita tidak wajib taat, tidak wajib tunduk, tidak wajib melaksanakan pada perkara-perkara yang bukan ma'ruf. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara kita mengetahui mana perkara ma'ruf yang diperintahkan atau yang dijadikan aturan oleh pemimpin muslim. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, al-ma'ruf pada perkara-perkara yang baik yang diperintahkan atau yang dijadikan aturan oleh seorang pemimpin muslim terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma wafaqa fihi syar'u, perintah-perintah dari waliul amr, ketetapan aturan dari waliul amr yang sesuai dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat. Ini la syakka fihi, tidak diragukan, kita wajib untuk tunduk dengannya. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak bertepatan dengan syariat. Sesuatu yang tidak bertepatan atau berkaitan dengan syariat. Nah, ini terbagi lagi menjadi dua. Tidak bisa dipukul mutlak, tidak bisa dipukul rata. Oh, berarti hanya perkara-perkara syariat kita taat, kalau selain perkara syariat tidak taat. Salah kalau pembagiannya seperti itu. Kenapa? Para ulama menyebutkan kalau ketaatan itu hanya pada perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada faedahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk taat mendengar kepada pemerintah kaum muslimin. Kenapa? Perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat itu diperintahkan ataupun tidak oleh waliul amr, kamu tetap harus melaksanakan. Mafhum ya? Perkara-perkara yang itu adalah bagian dari syariat, dia diperintahkan atau tidak oleh waliul amr, kita sebagai muslim harus melaksanakannya. Gambaran mudahnya tentang sholat kita ambil biar mudah difahami. Sholat, apa hukumnya di dalam Islam? Wajib. Wajib apa? Wajib ain kepada setiap muslim, bahkan dia menjadi rukun Islam yang kedua. Maka jangan mengatakan kami akan sholat kalau pemerintah kaum muslimin memerintahkan kami sholat. Kenapa? Karena pemerintah kaum muslimin waliul amr memerintahkan kamu sholat atau tidak, kamu tetap wajib sholat. Kamu tetap wajib sholat, bukan kamu sholat karena perintah waliul amr. Sehingga dalam masalah yang pertama ini tidak ada kaitannya dengan perintah waliul amr di dalam masalah-masalah syariat. Maka ini menutup pintu. Sebaliknya, ketika seorang waliul amr melarang untuk dikerjakannya sholat, melarang untuk dikerjakannya sholat, kita taati atau tidak? Kita taati atau tidak? Jelas tidak. Jelas tidak, karena itu berkaitan dengan syariat, tidak wajib untuk ditaati. Nah, ini yang bagian pertama tadi. Maka bagian yang kedua, perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan syariat, ada dua lagi. Ada dua lagi, tidak boleh dipukul rata. Yang pertama adalah perkara yang tidak berkaitan dengan syariat tapi ada kemaslahatan untuk umum, maslahah ammah, tidak berkaitan dengan syariat, ada kemaslahatan untuk umum, kebaikan untuk bersama. Misal, seorang waliul amr, penguasa, menetapkan aturan di daerahnya. Contoh saja, tata tertib lalu lintas. Ada aturannya? Ada, begini, begini, begini. Kita semua tahu. Kalau tidak tahu, cari tahu apa aturan-aturan tentang lalu lintas. Berkaitan dengan syariat tidak? Berkaitan dengan syariat tidak aturan lalu lintas itu? Tidak, tidak ada dalilnya untuk kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Tidak ada. Kalau marka garis lurus tidak terputus begini, kalau marka garis terputus begini, warnanya putih apa, warnanya kuning apa. Ini gak berkaitan dengan syariat, tapi ada maslahat ammah, kebaikan untuk umum. Wajib taat atau tidak? Wajib taat. Jangan beralasan nanti ini gak berkaitan dengan syariat kok, gak usah taat, gak apa-apa. Tidak, kamu harus taat. Karena itu tidak berkaitan dengan syariat, tapi ada kembalinya kepada maslahat umum, maslahat ammah. Ini yang pertama. Kemudian jenis yang kedua dari bagian yang kedua adalah perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan syariat, tapi ketika dilakukan bertentangan dengan syariat. Tapi ketika dilakukan bertentangan dengan syariat. Jadi larangan, misal larangan dari waliul amr itu asalnya tidak berkaitan dengan syariat, tapi kalau kita lakukan ini sama saja kita menentang syariat. Atau sebuah ketetapan tidak berkaitan dengan syariat, tapi kalau kita lakukan itu akan sama dengan menentang syariat. Contoh, realita permasalahan waris. Permasalahan waris dari hukum positif ini yang ada di negeri kita, bahwa ketika kedua orang tua meninggal atau salah satu dari mereka berdua meninggal, maka anak-anaknya memiliki hak bagian waris yang sama, laki-laki dan wanita. Contoh saja, ketika seorang muslim dia mendapatkan kasus seperti ini tadi, orang tuanya meninggal, jadi dihadapkan dengan hukum waris. Nah, hukum waliul amr seperti itu tadi, seperti itu tadi. Maka kemana dia harus tunduk, dia harus ikut? Kepada ketentuan syariat dalam ilmu faraid atau kepada ketentuan negara? Mana yang harus dia ikuti? Mana yang harus diikuti? Pembagian sesuai syariat, sesuai ilmu faraid, atau pembagian menurut negara? Pembagian sesuai syariat. Ini ada kaitannya dengan syariat tidak? Tidak ada. Syariat itu menetapkan satu bagian untuk wanita, dua bagian untuk laki-laki. Pada peraturan negara tadi dibagi sama rata. Niatnya adalah maslahat umum supaya tidak terjadi pertengkaran di antara saudara-saudara itu. Tapi kalau kita mengambil ini dan beralasan saya taat kepada pemerintah, pemerintah melakukan atau menetapkan demikian. Boleh tidak kita mengikuti ini? Tidak boleh, karena kalau kita ikuti ini, maka antum menentang hukum syariat yang ada. Sehingga yang diamalkan adalah hukum syariat. Ketetapan negara tidak boleh ditaati. Dan seorang yang tidak menaati ini, dia bukan termasuk orang yang tidak taat kepada pemerintah. Mafhum ya? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya ana bacakan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan fal ahwalu thalathatun. Maka berkaitan dengan ketaatan kepada seorang pemimpin itu ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, an yakuna ma amara bihi waliyul amr ma'muran bihi syar'an. Ketetapan yang ditetapkan oleh waliul amr itu juga adalah ketetapan syariat, artinya sama. Ketetapannya sama, ternyata itu juga ketetapan syariat. Fahada yajibu imtithaluhu li amrillahi wa rasulihi wali amri waliyil amr. Maka pada poin yang pertama, kita wajib untuk mengamalkannya. Tetapi niatannya yang harus ditata. Niatnya yang harus ditata. Yang pertama adalah taat kepada hukum Allah. Yang kedua mentaati Rasulullah SAW pada perkara itu. Yang ketiga baru mentaati waliul amr di dalam masalah tersebut. Jadi tetap ketaatannya didahulukan, kita tunduk taat kepada Allah, kepada Rasulullah, baru kepada waliul amr itu. Yang kedua, an ya'mura waliul amr bima'siyatillah min tarki wajib au fi'li muharram. Seorang waliul amr, penguasa, memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati secara mutlak apapun konsekuensinya. Apakah penguasa itu memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang haram atau meninggalkan sesuatu yang wajib? La ta'ata fihi, tidak ada ketaatan kepada mereka secara mutlak. La ta'ah la sama, tidak ada mendengar, tidak ada taat. Yang ketiga, an ya'murun nas bima laysa fihi amrun syar'iyyun wala ma'siyatun syar'iyyun fa hadza tajibu ta'atuhu fihi. Ketika waliul amr memerintahkan, memberikan aturan yang tidak berkaitan dengan perintah syariat, juga tidak bersinggungan dengan maksiat secara syariat, fa hadza tajibu ta'atuhu fihi, maka perkara ini wajib untuk ditaati. Dan poin yang ketiga inilah yang kita sebutkan tadi, kembalinya kepada maslahat umum, maslahatun ammah. Lianna Allah Subhanahu wa taala qol, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, seruannya Allah Subhanahu wa taala bukan kepada manusia seluruhnya, bukan juga kepada orang-orang kafir, tapi orang-orang yang beriman. Ini isyarat bahwa nanti semakin mendekati hari akhir, semakin mendekati hari kiamat, kaum muslimin yang mengaku muslim, bahkan yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sedikit demi sedikit akan meninggalkan prinsip ini, mendengar dan taat kepada waliul amr yang dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaati Allah, Allah sebutkan lafaz fi'il amrnya, lafaz perintahnya, atiullah, taatilah oleh kalian Allah. Demikian pula ketika Allah memerintahkan untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah juga sebutkan fi'il amrnya, kata perintahnya, wa atiur rasul, taatilah Rasul alaihi salatu wasallam. Karena Allah dan Rasulnya adalah yang menurunkan syariat itu kepada kita. Namun yang ketiga, tatkala itu berkaitan dengan ketaatan terhadap pemimpin, terhadap penguasa, Allah tidak sebutkan lafaz fi'il amrnya, kata perintahnya tidak disebutkan. Allah tidak berfirman wa ati'u ulil amri minkum, dan taatilah para penguasa di antara kalian, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya mengatofkannya, hanya mengikut sertakannya kepada lafaz yang sebelumnya, wa ulil amri minkum, dan para penguasa di antara kalian. Mafhumnya adalah bahwa ketaatan kepada pemerintah, kepada penguasa, itu berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga, tidak difahami dari masalah yang kedua tadi, dan tidak boleh difahami demikian, ketika seorang penguasa memerintahkan kepada sesuatu yang melanggar syariat, lantas gugur ketaatan mutlak kepada penguasa itu. Tidak boleh difahami demikian. Pada yang kedua tadi kan kita sudah jelas, tidak boleh taat kecuali pada perkara yang ma'ruf, yaitu yang ditakrir oleh syariat, disetujui oleh syariat. Maka ketika seorang penguasa memerintahkan untuk bermaksiat, tidak ada taat. Tidak ada taat itu bukan mutlak sifatnya. Artinya apa? Taskutu sama wa ta'ah pada semua perkara, hanya dengan satu atau beberapa kesalahan tadi. Ada beberapa kesalahan kebijakan, beberapa kesalahan peraturan, itu tidak menjadikan bolehnya seorang muslim tidak mentaati penguasa secara mutlak. Loh, lihat, ini aturannya, ini menyelisih syariat. Pada perkara yang lain lagi, nah ini juga menyelisih syariat, ini juga menyelisih syariat. Lalu dia simpulkan, ya sudah kalau gitu tidak ada ketaatan kepada penguasa kita. Dinafikan semuanya, tidak boleh yang seperti ini. Yang tidak boleh kita taati itu hanya perkara-perkara parsialnya, hanya bagian yang di mana penguasa itu menyelisihi syariat, hanya itu saja. Adapun pada perkara-perkara yang lain, kita tetap mendengar, kita tetap taat. Kenapa kok tidak dimutlakan? Seandainya para ulama semenjak zaman dahulu sampai sekarang memutlakan hukum ini, kalau ada penguasa yang katakanlah 25% dari ketetapannya, dari aturannya menyelisih syariat, maka gugur kewajiban taat kepada penguasa tersebut. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kekacauan, faula. Kekacauan, kericuhan, bahkan kehancuran negeri tersebut. Karena sudah tidak ada lagi yang ditaati, tidak ada lagi yang mengatur urusan mereka. Masing-masing akan mengedepankan pendapatnya, mengedepankan pemikirannya. Tidak ada yang mewadahi mereka semua. Hancur yang seperti ini. Dan contohnya sudah banyak. Dari zaman dahulu sampai sekarang contohnya sudah banyak. Benar apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ketika kamu lepaskan mendengar dan taat kepada penguasamu hanya sebab beberapa hal yang mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka akan terjadi kehancuran di negeri tersebut. Tayyib. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Walaisa ma'na dhalika, ini atas apa yang Anda sebutkan pada perkara yang ketiga. Walaisa ma'na dhalika annahu idza amara bi ma'siyatin taskutu ta'atuhu mutlaqan. La, innama taskutu ta'atuhu fi hadzal amril muayyan alladhi huwa ma'siyatun lillah. Bukan makna dari poin yang kedua pembahasan sebelumnya adalah bahwa ketika seorang penguasa memerintahkan kepada satu kemaksiatan lalu gugur secara mutlak, gugur semua kewajiban taat kita kepada penguasa tersebut. Tidak. Innama, namun yang gugur kata beliau hanya ketaatan fi hadzal amril muayyan, pada perkara-perkara di mana pemerintah menyelisihi syariat. Hanya itu-itu saja yang enggak boleh kita taat. Amma masiwa dhalik fa innahu tajibu ta'atuhu. Adapun yang selainnya tetap wajib kita untuk taat kepada penguasa muslim tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tiga poin pembahasan dari as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Kemudian kita lanjutkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup, ai man sayya'ish minkum wa yumaddu lahu umruhu. Siapa yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, fasayara ikhtilafan katsira, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Ini khitabnya masih antara Nabi dengan para sahabat. Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau saya meninggal nanti, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapati bagaimana perselisihan itu banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ini sahabat diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, masih dekat kepada zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Perabotan rumah tangga beliau belum ada yang hancur. Baju-baju beliau yang pernah dipakai oleh Nabi belum lagi rusak, belum usang. Tetapi perselisihan itu akan terjadi demikian hebat di tengah-tengah kaum muslimin. Lihat, benar atau tidak yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Buka kitab-kitab sejarah. Lam yaqtarid as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum, belum habis para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terjadi perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka bagaimana Umar ibn al-Khattab akhirnya terbunuh, bagaimana Uthman ibn Affan terbunuh, bagaimana Ali ibn Abi Thalib juga terbunuh. Setelah itu, setelah zaman khalifah yang empat selesai, masa setelahnya terjadi banyak peperangan, terjadi banyak perselisihan. Padahal para sahabat masih ada. Terjadi yang demikian itu. Lantas bagaimana dengan kita yang sudah berapa lama dari zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lebih tidak mungkin lagi untuk membendung perselisihan di tengah kaum muslimin. Maka jalan amannya bukan membiarkan, maunya antum seperti apa ya silahkan, maunya kelompok itu seperti apa ya silahkan, maunya yang sana beragama seperti apa ya silahkan, yang penting kita muslim, akur, saling menghargai, saling begini, saling begitu. Tidak. Bahkan Nabi AS menegaskan bahwa umat beliau ini akan terpecah lebih banyak dibandingkan Yahudi, dibandingkan Nasoro. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 73 firqah, 73 golongan. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, kulluhum finnar, semuanya di dalam neraka, semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa satu itu? Yaitu orang yang mau untuk mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan bersatu di atas perbedaan yang ada, yang penting kata muslim, yang penting sebagai pemeluk Islam. Tidak. Tapi satu yang selamat kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan keselamatan itu ternyata tidak dikembalikan kepada niat baik, tidak dikembalikan kepada jumlah yang besar, juga tidak dikembalikan kepada kecerdasan, tidak juga dikembalikan kepada seorang bagaimana fasihnya dia bisa berbicara. Tidak. Tapi keselamatan itu dikembalikan kepada seorang yang mau untuk mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ikhtilafan kathiran, perselisihan yang banyak itu terjadi fil wilayah, dalam masalah kekuasaan banyak perselisihan. Wa ikhtilafan kathiran fil ra'i, pada pandangan masing-masing orang juga berbeda-beda. Wa ikhtilafan kathiran fil amal, amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin juga akan berbeda-beda, terjadi perselisihan di dalamnya. Wa ikhtilafan kathiran fi halin nasi umuman, dan juga perbedaan sikap di dalam, atau perbedaan dalam menyikapi orang lain, juga akan terjadi perselisihan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Wa fi hali ba'dil afrad khususan, dan dalam menempatkan, memposisikan sebagian orang, itu juga terjadi perselisihan. Menurut fulan pantas orang ini naik di atas, menurut fulan pantas, menurut fulan enggak, menurut saya dia masih di bawah, tidak seharusnya naik, dan seterusnya. Akan terjadi perselisihan. Kalau dikembalikan kepada masing-masing pendapat manusia, hilang. Maka rujukannya bukan kepada kepala-kepala umat Islam. Rujukannya adalah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Itu persatuan. Sehingga wajar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau selalu menegaskan bahwa ahli sunnah itu bukan ahlul firqah, bukan orang-orang yang ingin membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, bukan. Bukan golongan yang suka keributan di tengah-tengah kaum muslimin, bukan. Justru mereka yang ingin menyatukan. Kalau semua kaum muslimin ikut dengan prinsip yang sama, kembali kepada Rasulullah SAW, tidak akan terjadi perselisihan itu. Tapi kenapa perpecahan terjadi, perselisihan terjadi? Karena masing-masing ingin ditoleransi pemikirannya, ingin ditoleransi amalannya, ingin ditoleransi keinginannya, lalu disatukan di atas perbedaan-perbedaan itu. Itu namanya perselisihan. Hanya kelihatannya dalam satu wadah yang sama. Satu wadah yang sama, Islam. Bukan perselisihan, bukan persatuan yang sebenarnya yang seperti itu. Tapi persatuan yang sebenarnya adalah ketika semuanya tunduk dengan asal prinsip yang sama, mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Akan tetapi ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah, permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, bagaimana perselisihan di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum, ini jangan sampai kita sebagai seorang muslim keliru dalam menyikapinya. Keliru dalam memahami dan keliru dalam menyikapinya, jangan sampai. Memang kita tidak nafikan ada perselisihan di antara para sahabat sampai mereka semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada. Dan itu tertulis di kitab-kitab tarikh. Tapi tidak boleh sepenuhnya untuk kita ini berpegangan pada apa yang tertulis di dalam tarikh, di dalam kitab-kitab sejarah. Ketika antum membahas sejarah, membuka kitab tarikh, lihat, cari yang benar-benar referensinya ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena semenjak zaman dahulu sampai sekarang, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan kitab tarikh itu ada yang selamat 100%, tidak. Kitab tarikh itu paling banyak atau paling mudah untuk disusupkan, disisipkan kebohongan-kebohongan di sana. Maka kalau membaca tarikh, lihat yang ada penguat, ada dalilnya, ada jalur riwayatnya, sehingga kita bisa selamat dalam memahami kisah-kisah yang terjadi di zaman-zaman itu. Maka pada perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah adamul khaud fi ma syajara baina sahabah radhiyallahu taala anhum. Kita tidak masuk terlalu dalam di dalam perselisihan yang terjadi di tengah-tengah sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau antum masuk terlalu dalam, nanti hasil akhirnya itu minimalnya, kalau antum bisa tahan lisan dari para sahabat Rasulullah SAW, minimalnya di dalam hati itu, hati antum akan tumbuh merendahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak terucap memang, tapi di dalam hatinya, oh seperti itu kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini jangan sampai demikian. Maka benar bimbingan yang disebutkan oleh Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullahu taala. Sebagian menyebutkan dengan Tarodi radhiyallahu taala anhu. Beliau memberikan nasihat kepada kita, nahnu qaumun, kita itu adalah satu kaum yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pedang-pedang kita dari darah mereka, dari darah para sahabat. Terselamatkan, kita tidak hidup di zaman itu. Maka jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita terkotori untuk mencela sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah ahli sunnah. Kalau antum mengaku ahli sunnah, pegang kaidah ini, pegang prinsip ini. Jangan mengaku ahli sunnah tapi berusaha tetap, oh, ini dalam hal ini perselisihan antara fulan dengan fulan, fulan yang salah, kenapa demikian, demikian, demikian. Akhirnya antum merendahkan satu sahabat ini tadi yang antum anggap sebagai sumber permasalahannya. Tidak. Kita tetap menghormati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, terlepas dari perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Karena itu sudah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sepeninggal Nabi akan terjadi perselisihan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan ketika para sahabat masih hidup. Maka jangan juga sampai kita akhirnya ketika berusaha berdalam-dalam menjadi seperti orang-orang Rafidhah. Semua sahabat akhirnya dikafirkan oleh mereka kecuali hanya beberapa orang. Ada yang menyebutkan 5 orang, ada yang menyebutkan 8 orang. Bahkan yang paling ekstrim hanya 3 orang sahabat yang masih muslim diyakini oleh mereka. Selain daripada itu, kafir semua. Oleh karena itu, enteng lisan mereka mencela Umar ibn Khattab, mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mencela Uthman ibn Affan, mencela Abdullah ibn Mas'ud, mencela Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, dan yang seterusnya. Gampang lisannya itu menyebut Umar ibn Khattab sebagai landak yang keji. Mudah lisannya. Itu berasal dari mana? Karena mereka terlalu berdalam-dalam dalam menghukumi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Siapa kita sehingga bisa menghukumi orang-orang terbaik yang pernah hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam? Cukup tahan lisan kita ini, tidak merendahkan mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Wasiat yang ketiga dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.